Mitra Bisnis, Ketua Umum PBNU Said Akil Siroj mengomentari, Indonesia mungkin satu-satunya negara di dunia yang memiliki dua sistem pendidikan. Satu diurus Menteri Pendidikan dan satunya diurus Menteri Agama. Satu pakai bahasa Indonesia dan satunya pakai bahasa Arab. Dia berkata, apa iya jika pakai bahasa Arab bisa lebih mudah masuk surga? Dia membandingkan bahkan di Arab sana, pendidikan hanya diurus oleh satu instansi yaitu Kementerian Pendidikan. Dia juga menjelaskan, zaman dulu santri tidak masuk SD lebih karena semangat anti-Belanda, bukan karena agama. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Guru Besar Ilmu Pendidikan UNJ, Sudiarto. Pak Sudiarto, apa komentar Anda? Itu kan pertama sejarah seperti itu. Jadi kalau seorang tokoh agama seperti Pak Akil Siroj ngomong gitu, ya saya kira dia benar itu aja. Saya tidak akan komentar panjang. Yang beliau memang orangnya rasional. Beliau kan sekolahnya di Arab sampai sekian lama. Saya kira Prof. Akil perlu didengarkan lah gitu ya. Gitu aja. Mana yang lebih baik Pak? Sistem pendidikan kita disatukan di bawah Departemen Pendidikan atau seperti sekarang yang menggunakan dua sistem pendidikan? Ya, problematik sejarah sebenarnya itu loh. Tapi kalau kawan-kawan dari agama seperti Pak Akil mengendaki, mungkin akan lebih baik gitu. Dengan catatan bahwa dimensi agamanya jangan dilupakan gitu aja. Kalau yang bersuara dari tokoh agama sekelas Pak Akil Siroj perlu didengarkan gitu aja lah ya. Oke. Lalu Pak, ada komentar yang mengatakan anak di sekolah berlatar belakang agama hampir dapat dipastikan minim penguasaan pendidikan umum. Bagaimana menurut Bapak? Contoh-contoh kawan-kawan yang kemudian menjadi pemikir-pemikir kayak seperti Komarudin Hidayat, seperti Azumardi Azza, kan gurunya lewat sekolah seperti itu juga, ya. Saya kira tergantung gurunya dan anaknya itu nanti ya, tokoh-tokoh di atas. Nah, itu kan banyak yang dulunya juga dari pesantren itu loh ya. Kalau sudah tokoh sekelas Pak Akil Siroj komentar begitu, saya dalam bidang agama kan jauh di bawah Pak Akil Siroj. Ya. Jadi saya kira kalau seorang dulu ngomong itu perlu diperhatikan lah gitu ya. Demikian Guru Besar Ilmu Pendidikan UNJ, Sudiarto. Saya Wendy Lim.